Wis kadung lamaran nyebar ke undangan jebo malah rasido nunggu ning pelaminan ngopo koe teko medot tali asmoro demi tresno sing liyo aku mau tinggal no. Ketun rasane yen pas lagi kelingan tresno sing tak karepke kini tinggal kenangan kari ngenteni gale dewe rapi kowe malah batalke gawe patune lamaran nyebar ke undangan cepo malam.